يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. أقسام الحقيقة. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما يا رب العالمين. طيب أقسام الحقيقة. macam-macam حقيقات. والحقيقة إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية. ده خلاص. Okay, faham? Jadi hakikat itu bisa lughawiyah, syar'iyah atau urfiyah. Kemudian aqsamul majaz. Ini warakat itu. Aqsamul majaz ya. Al-majaz. Akan bisa secara lughawi. Al-haqiqah ima lughawiyah, ima syar'iyah, ima urfiyah udah. Terus antum maunya apa? Kelas. Itu warakatnya doang malah. Iya, ya ayo, iya, nyantai antum. Tahu ada tahu antum jauh-jauh dari Kalibata kemari. Wal haqiqatu imma lughawiyah. Bi an wad'aha ahlul lughati kal asadiril hayawan al muftaris. Al haqiqah imma lughawiyah, lughawiyah dua. Dua. Al haqiqah lughawiyah hiya al lafdhul musta'malu fi ma wudi'a lahu fi aslil lughati. الحقيقة اللغوية هي اللفظ المستعمل في ما وضع له في أصل اللغة. الحقيقة اللغوية adalah lafal yang mustamal, yang digunakan في ما وضع له, sesuai dengan apa yang ditaruh untuknya, maksudnya sesuai apa yang dimaknai untuknya في أصل اللغة, dalam asal bahasanya. Ini adalah makna dari makna istilah dari hakikat lughawiyah dalam usul fikih, yaitu lafal yang digunakan sesuai dengan aslinya dalam bahasa gitu. Nah di sini kan fi ma wudi'a lahu, wudi'a majhul kan, berarti siapa fa'il ini wudi'a lahu wa naibu fa'il, tapi siapa fa'il aslinya. Nah makanya itu di'tirad kali apa atau istilah atau ya makna istilah hakikat lughawiyah fi ma wudi'a lahu itu ada yang membantah atau ada yang menyangkalnya, enggak. Karena apa? Kalau disebut fi maudi'alahu, apakah bahasa itu ada yang mengaturnya? Ngerti gak? Wadu'aku itu kan artinya mengatur. Qawanin wad'iyah itu kan artinya undang-undang dasar buatan. Ya kan? Nah sekarang, kalau misalnya disebut lafal yang digunakan sesuai dengan apa yang dibuat untuknya dari segi lughah bahasa. Sekarang siapa yang buat? Nah, gitu kan, ngerti nggak? Misalnya hakikat lughawiyahnya CD, jangan CD itu udah menjadi istilah dia. Lughawiyahnya Samsul lagi. Lughawiyahnya misalnya apa? Buku. Buku misalnya. Buku hakikat lughawiyahnya adalah ya buku. Taib. Sekarang kalau misalnya didefinisikan ini hakikat lughawiyahnya. Nah, hakikat lughawiyahnya itu adalah lafal yang digunakan sesuai dengan pembuatan gitu, bahasa. Sekarang siapa yang membuat bahasa itu? Ya, membuat bahasa Allah Subhanahu wa taala. Tapi siapa yang pertama kali menciptakan bahasa yang ya, dari manusia? Siapa yang mengaturnya sehingga dia menjadi maknanya buku? Kenapa enggak buuk? Karena aslinya kan buuk, buku itu. Buuk. Nah, gitu kan? Itu dipertanyakan di sini, fi maudhi'ahu. Tapi kemudian dikatakan dijawab bahwasanya fi maudi'alahu sesuai dengan apa yang di apa Indonesianya di apa dimaknai atau ditaruh. Sekarang yang menaruh itu adalah masyarakat itu sendiri, pemilik lughah itu sendiri. Dan itu nggak perlu dipermasalahkan masalah itu. Mau siapa asalnya, nenek moyang siapa, nggak perlu dipermasalahkan. Makanya di sini disebut fima wudi'a lahu dengan sigot majhul. Karena apa? Di sini fa'il aslinya itu enggak perlu dipermasalahkan siapa. Yang terpenting adalah sekarang, sekarangnya gitu kan. Fima wudi'a lahu fi asli lughah, dikenal sebagai apa dia di dalam bahasanya. Ya, kalau misalnya itu mau lebih lanjut lagi, lihat kitab Al-Mahsul karya Ar-Razi, Al-Ihkam karya Al-Amidi, Al-Bahrul Muhit karya Az-Zarkashi, Irsyadul Fuhul karya Al-Shawqani, Syarah Al-Kawqab Al-Munir karya ini Hanbali, ini Syarah Al-Kawqab Al-Munir Hanbali karya siapa nih Pak, dan seterusnya dan seterusnya. Oke, kemudian bian wada'aha fi bian wada'aha ahlul lughah. Nah, sekarang ketahuan siapa pelakunya. Dengan jadi hakikat itu imma lughawiyah, dengan apa, sesuai dengan apa yang di wadu'aha, yang dibuat oleh ahlul lughah, pemilik bahasa itu. Ya, ha di sini kembali mana, enggak hakikat, hakikat lughawiyah tepatnya ya, ahlul lughah. Seperti apa al-asad, lafal asad itu lafal lughawiyah dan dimaknai secara lughah adalah al-hayawan al-muftaris, hewan yang muftaris. Nah, sekarang al-hayawan al-muftaris, lafal al-hayawan al-muftaris, bukankah itu umum? Mutlak atau umum? Umum. Umum atau mutlak? Umum. Umum, karena dia ada alif lam ya. Al-hayawan al-muftaris, ya enggak? Nah, tapi khusus ya, iya enggak? Kenapa? Karena al hayawan muftaris, hayawan buas. Muftaris artinya apa? Dia yang buas, yang mencakar dan yang semacamnya. Nah, ini hayawan muftaris itu kan banyak, bukan asad doang kan? Berarti asad untuk hayawan yang buas. Hayawan yang buas itu umum kan? Tapi yang dimaksud di sini adalah khusus, yaitu berarti di sini al hayawan al muftaris alif lamnya itu untuk alif lam al-ahdiyah al-zihniyah, yaitu menunjukkan itu binatang yang dimaksud, bukan alif lam istighraqi atau jins, bukan, tapi alif lam yang menunjukkan isim yang setelah alif lam itu udah dikenal maksudnya siapa. Jadi seperti asad singa untuk hewan yang buas itu, ngerti maksudnya? Jadi maknanya bukan seperti singa untuk hewan yang buas. Enggak, itu enggak mustaqim maknanya. Tapi yang benar seperti singa untuk hewan yang buas itu loh, gitu loh. Nah, hewan yang buas itu loh, itu kan udah tergambar di kita. Ya. Dan udah ini basa-basi udah ini Indra antum senang dengan basa-basi seperti ini. Ini yang antum cari. Hah? Walaupun enggak ada faedahnya kemudian. Insyaallah faedahnya. Kemudian wa imma syar'i wa imma syar'iyyah. Coba di sini lihat yang tadi 4 footnote 4. Kal asad lil hayawan al muftaris, kan di sini disebut dalam 4 fi nuskhah jim al hayawan. Berarti enggak dalam. Kal asad al hayawan al muftaris, al hayawani al muftaris. Mungkin enggak itu? Mungkin. Secara bahasa mungkin. Kal asad al hayawanil muftaris. Bisa al hayawan di sini menjadi badal misalnya. Menjadi badal. Bisa juga sifat. Karena al hayawan itu kan sifat ya. Fa'alan, dari kata fa'alan. Ya. Oke. Boleh dua-duanya, tapi yang lebih tepat al asad lil hayawan muftaris. Kemudian wa imma syar'iyyah, bisa juga hakikat itu syar'iyyah sifatnya. Hakikat al-haqiqah asy-syar'iyyah 'arrafaha al-Imam Ar-Razi bi annaha al-lafzatu allati ustufida min asy-syar'i wada'aha lil ma'na min asy-syar'i wada'aha lil ma'na. Anna, jadi hakikat syariah Imam Ar-Razi dalam Al-Mahsul mengatakan bahwasanya hakikat syariah adalah al-lafzatul ladzi allati ustufida min asy-syar'i Wad'uha lil makna gimana ini? Wad'aha lil makna. Wad'aha lil makna. Fi'il madhi. Lafaz lafzuh beda lafzuh dengan lafaz apa? Lafzuh itu menunjukkan satu. Seperti misalnya bakor menunjukkan jenis. Tapi bakor menunjukkan satu. Tufah menunjukkan jenis. Tufahatu menunjukkan satu. Namlun menunjukkan jenis. Namlatun menunjukkan satu. Syajar menunjukkan jenis. Syajarah menunjukkan satu. Tapi juga syajarah menunjukkan seluruh macam syajarah mungkin. Begitu juga dengan atufah dan seterusnya. Kemudian, nah sini al-lafaz, yang menunjukkan yang penting lafaz. Tapi al-lafzatu menunjukkan the, satu itu. Ya. Satu lafal yang ustufida minna syara', terambilkan faedahnya dari syara'. Yang terambilkan faedahnya dari syariat, yang mana syariat itu mengaturnya untuk suatu makna tertentu. Ya, gitu ya. Maksudnya wad'aha lil ma'na al mu'ayyan gitu maksudnya. Jadi suatu lafal yang diambil faedahnya dari syara', yang mana lafal tersebut telah syara' atur untuk suatu makna tertentu. Kayak salat itu istilahan. Iya, istilahan dan tapi satu sisi yang salat itu ya ada logotan hakikat logoya. Kemudian syar'iyah yang istilahan itu ada satu sisi hakikat syar'iyah. Kenapa? Karena dikaitkan dengan syara' dan itu berkaitan khusus dengan syara'. Tapi juga hakikat urfiyah. Nanti insya Allah kita tahu kenapa bisa hakikat urfiyah. Untur ya. Nahsul dan seterusnya. Kemudian bi an wada'aha asy-syari'u kas-shalati lil ibadatil khusus. Dengan syari', siapa syari' ini? Allah Subhanahu wa taala. Penyampai syari' itu rasul, kemudian dimutlakan asy-syari' itu Allah dan rasulnya, tapi hakikatnya Allah. Dengan syari' menetapkannya, hadi kembali kepada hakikat syar'iyyah. Seperti as-salat lil ibadah al-makhsusah. Salat untuk ibadah yang khusus. Salat untuk ibadah yang khusus. Salat dalam pemaknaan salat terhadap ibadah yang khusus itu pemaknaan hakikat syar'iyyah. Tapi ada hakikat lain juga, ada hakikat lainnya. Begitu juga zakat, haji, saum, imsak dan seterusnya. Saum itu adalah imsak. Oke. Jadi itu hakikat syar'iyah. Tapi di sini sebut bi an wada'aha asy-syari', yaitu siapa pelakunya? Fa'ilnya. Syari'. Berarti misalnya asuransi itu dalam Arabik namanya ta'min. Ya. Ta'min, asuransi. Asuransi ada yang haram, ada yang halal kan? Bahkan ada yang bagus gitu karena bermaslahat ya kan? Asuransi dalam ini ta'min. Ya, ta'min ini dia hakikat syariah bukan? Nah, kalau dengan definisi ini bukan, ya enggak. Karena asuransi takmin baru ada kapan coba? Ya modern ini kan. Sementara syari Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan dalam kitab sunnah, enggak ada. Nah, sekarang ada orang mengatakan bahwasanya Imam An-Nawawi menyebutkan bahwasanya at-ta'min itu mustahab. Imam Nawawi. Berarti asuransi mustahab. Asuransi sunnah gak? Iya, asuransi at-ta'min mustahab dalam al-majmu' karya Nawawi. Nah, asuransi. Tapi ternyata yang dimaksud ta'min di sini berkata amin setelah Al-Fatihah. Bukan asuransi. Nah, berarti kan ada duaan, ada ta'min yang amin, ada ta'min asuransi pengamanan. Jadi ada ta'min bermakna mengucapkan amin, ada ta'min bermakna mengamankan. Ya asuransi kan asuransi to make sure gitu kan. Bahwa pengamanan gitu kan, untuk yakin akan keamanan gitu. Nah, di sini ta'min yang ini hakikat mana ini? Ta'min yang ini hakikat mana? Nah, ketika hakikat syar'iyyah, kalau dengan definisi ini bi an wada'aha syari', syari' yang menyebutkan itu istilahnya namanya itu, ya. Berarti takmin asuransi enggak termasuk ini karena apa? Takmin itu buatan siapa? Ya ulama, berarti urfi, urf, akidah urfiyah. Tapi kalau misalnya takmin yang tadi. Nah, kalau takmin ini kan udah jelas dari Rasulullah yang menyampaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Faqulu amin, ya kan? Nah, itu takmin jadinya. Itu berarti hakikat syar'iyah ini. Kalau dengan definisi ini. Ya. Kalau dengan definisi ini. Tapi ketika takmin juga masuk ke dalam ranah syariat, ya maka juga disebut definisi hakikat syariah juga sebenarnya. Sekarang tauhid, tauhid, lafal tauhid. Antum cari di Al-Quran. Mentauhid, tauhid, lafal tauhid gitu. Ada enggak lafal tauhidnya? Enggak ada. Enggak ada. Yang ada kul huwallahu ahad itu. Wahid dan semacamnya. Tapi tauhid enggak ada. Nah, berarti siapa yang buat tauhid? Ulama kan mengistilahkan itu kan. Tapi berarti itu hakikat apa? Hakikat urfiah kan di antara ulama dan kaum muslimin. Tapi karena memang ada asalnya gitu kan dan berkaitan dengan syariat dan itu hanya dikenal ketika berkaitan dengan syariat saya. Karena tauhid enggak mungkin enggak tentang syariat enggak mungkin. Kecuali tauhid, tauhid misalnya al-watan, tauhid asy-syu'ub misalnya itu beda lagi. Mentauhidkan, menyatukan apa bangsa-bangsa misalnya, itu beda lagi. Itu apa umum bukan bukan agama. Nah tauhid berasal dari qul huwallahu ahad misalnya, mentauhidkan Allah. La ilaha illallah, kalimat tauhid ya kan. Nah, berarti itu syar'i kan. Nyari enggak? Ya. Nyari kan? Berarti hakikat syariah itu. Walaupun itu lam yadu'aha asy-syari', walaupun syari' itu tidak tidak menulis astagfirullah, tidak mengatakannya dengan lafal itu gitu. Jadi segala keterikatan dengan syariat dan agama dan itu keterikatan dengannya bukan terlepas darinya, bukan munfasil tapi mutasil dengannya, maka itu hakikat syar'iyyah. Oke, kemudian wa imma urfiyah. Hakikat urfiyah bi an wada'aha ahlul urfil 'ami awil khasi. Jadi ada dua. Urfiyah itu ada urf yang 'am, ada urf yang khas. Urf di sini disebut urf karena diketahui ya. Urf ma'rifah, urf diketahui. Bi an wada'aha ahlul urfil 'am, dengan disebutkannya atau di yang ditaruh atau diciptakan atau dibuat oleh ahlul urfil 'am, pemilik uruf yang umum, pemilik tradisi yang umum. Seperti ad-dabbah li dzatil arba'i kal himar. Wa hiya lughatan li kulli ma yadubbu 'alal ard. Di sini ad-dabbah ada istilah namanya atau kata ad-dabbah lafal. Nah, ad-dabbah ini ada keaslian lughahnya, ada keaslian urfinya. Ada hakikat, ada keaslian urfinya, ada yang kemudian bertransformer menjadi hakikat urfinya. Asalnya dari lughah dabbah itu dikatakan sini likulli kullu ma yadubbu 'alal ard, setiap yang melata di atas bumi. Semua binatang termasuk kecoa. Ya. Dan tidak termasuk dalamnya burung. Ayam termasuk. Karena apa? Melata dalam artian dia berjalan di atas muka bumi. Itu dabbah, ya. Termasuk singa dan lainnya dan seterusnya. Tetapi itu lughah tadi aslinya. Karena dabbah itu asal kata dari dabba ya dubbu. Yang artinya berjalan di atas muka bumi, ya. Jadi termasuk semuanya. Kemudian tapi secara urfi yang am itu dabbah bermakna zat al arba' yang memiliki empat kaki, ya. Bukankah termasuk di dalamnya kucing? Termasuk. Tetapi kecoa masuk gak? Tidak. Kelabang? Enggak. Kecuali laba-laba enggak? Baik laba-laba janda hitam atau laba-laba yang mana itu. Enggak masuk apa? Tarantula misalnya. Howdy masuk enggak? Enggak masuk. Karena dia kakinya dua. Masih seperti kita dia. Alhamdulillah. Seperti himar. Nah, itu uruf yang am. Nah, uruf yang am di sini kan mencakup seluruh Arab sekarang. Iya enggak? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma min dabatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun atharukum." Wa ma min dabatin itu yang dikatakan oleh Allah, "Wa ma min dabatin," si dabah secara lugawi. Yaitu wama minda, jadi kalau misalnya kita memaknai ayat itu, ini bagus maknanya. Wama minda batin yang tidaklah dari dabah, wala ta'irin, dan juga burung-burung, yaitu irubijanahaihi yang mengepakkan sayap dan luar sayapnya. Illa umman asalkum, kecuali mereka itu adalah juga sama umat juga, yaitu kelompok-kelompok juga seperti kalian yang akan dihisap, yang ada itu. Dihisap dalam artian kezoliman yang ditakar lagi. Nah, wama min dabatin, ma ini tadi apa? Nafiah kan? Dabah nakiro bukan? Nakiro dari segi dalam konteks penafian berarti umum. Apapun dabah itu, dan itu mencakup seluruh makna lugawi dari dabah. Kullu ma yadubu al ard, yaitu hewan-hewan yang yadubu al ard. Nah, ini berarti mencakup semuanya. Kecoa, cicak, cacing, dan seterusnya. Ya. Wala ta'irin, dan yang di angkasa. Berarti yang di bumi dan yang di antara langit dan bumi, yaitu burung, itu semua juga kelompok seperti kalian dan akan diinin. Gitu maksudnya. Itu tafsiran kecil sedikitnya. Sebenarnya lebih dalam lagi bisa. Nah, jadi dabah itu dabah lugawiyah. Nah, tapi kalau misalnya uruf ya sekarang, dabah itu adalah hewan berkaki empat. Itu uruf am. Maksudnya uruf am apa? Itu yang dikenal meluas, lebih umum. Jadi am dan khos itu juga isinya relatif. Awil khos atau uruf khos, ahli uruf yang khos. Syuf, di sini ada ahli uruf al-am, itu berarti satu bangsa semuanya. Ada ahli uruf al-khos. Nah, ahli uruf al-khos kalfa'ili lil ismil marfu'i indan nuhat. Sekarang fa'il, ya, itu istilah bukan istilah. Ada enggak dari segi bahasa? Ada. Artinya apa? Pelaku. Udah gitu dong. Kemudian isim. Isim dari nahwu ada enggak? Istilah nahwu ada kan? Hakikat urfiyah nahwunya. Ya, artinya? Yang kemarin. Kullu lamdin dia yusama bihi insanun aw hayawan aw nabatun aw jamadun aw yashayun akhar. Itu nahwu itu. Nah, itu yang kita sebutkan itu definisi untuk hakikat isim secara uruf yang khos. Lah, khos ini maksudnya apa? Dalam lingkup nahu saja. Tapi ada kemudian hakikat lugawinya apa? Ya, isim itu adalah isim. Isim itu apa? Isim itu adalah ma yusamma bihi, yaitu yang dinamakan dengannya. Antum punya isim, punya nama. Ini punya nama, punya nama. Itu isim. Tapi lam nahu beda lagi. Hah? Oke. Okay. Kemudian al-marfu'. Siapa al-marfu'? Apa arti marfu'? Yang diangkat. Itu bahasa itu. Hakikat lugawiyah. Tapi kemudian kalau hakikat urfiyah yang khas bagi nahu, marfu' artinya madmu, yang didomahkan akhiran katanya. Huruf terakhir. Akhiran kata. Nah, dalam istilah hadis juga ada kan? Marfu. Berarti itu hakikat urfiyah yang khos untuk ahli hadis. Gitu ya. Jadi kayak gitu bukan istilahan maksudnya. Itu istilah. Istilahan, jadi istilahan itu enggak harus syar'i. Enggak harus. Istilahan itu harus tahu makna istilah itu mastalaha 'alaihi ahluhu gitu. Mastalaha 'alaihi ahluhu. Istilah itu kan aslinya kan dari ini. Dari kata solaha ya. Atau soluha sebagian fi'il soluha. Idza soluhat soluhal jasadu kullu, atau ada riwayat idza soluha soluha, berarti bisa soluha bisa soluha. Dari kata soluha. kemudian ditambahkan alif dan ta dari kata istalaha gitu kan. Tapi kemudian bertransformer menjadi istolaha, seperti itoja'a misalnya dalam sorofnya. Nah itu kan dari kata solahan, artinya solah apa? Baik, betul, bagus gitu kan, solah, soleh, bagus, baik, betul. Nah hakikat atau istilah itu adalah apa yang dianggap oleh para praciknya berkumpul sebagai suatu makna yang betul untuk dimaknai seperti itu. Itu istilah, arti kata istilah itu. Jadi istilah adalah hasil racikan dari para praciknya setelah menganggap istilah lafal tersebut adalah betul untuk makna yang mereka sepakati. Itu istilah. Nah istilah itu bisa syar'iyah, bisa urfiyah, ya enggak? Misalnya ahli biologi punya istilah enggak? Ada istilah. Nah istilah yang dalam ahli biologi misalnya apa, misalnya homo sapiens misalnya, nah, itu ada enggak hakikat logonya homo dan sapiens ya, ada kan? Tapi ketika merokap homo sapiens itu menjadi menjadi hakikah urfiyah khas untuk ahli biologi. Tapi dia enggak syar'i. Kenapa? Karena enggak ada unsur syar'inya dan enggak berkaitan dengan syar'i pada asalnya. Dan enggak mungkin enggak dan enggak terlepas dari syar'i, makanya bukan syar'i. Enggak terlepas. Tidak terlepas. Tidak terlepas. Ada semacam lah antum korek-korek. Antum koreksi dirilah, muhasabah. Ya seperti itu ya, oke. Nah, sekarang al-fa'il lil ismi al-marfu' inda nuhat, bagi para nuhat. Ahli nahwu. Wa hadha at-taqsimu mashin 'ala at-ta'rif ats-tsani lil haqiqati dun al-awwal al-qasiri 'ala al-lughawiyyah. Dan taqsim ini mashin, itu mashin di sini sebagai khabar. Wa hadha taqsimu ya. Wa hadha taqsimu ya. Ana bilang apa? Wa hadha taqsimu ya. Wa hadha taqsimu mashin 'ala ta'rif. Mashin ini mubtada, khabar marfu' bi dhamma muqaddarah. Mashin 'ala ta'rif. Karena dia akhirnya ini harfu 'illah. Dihapus harfu 'illahnya. Mashin 'ala ta'rif, berjalan. Ada orang terlambat. Kita hukum masku baru di hari gini itu lagi itu kelihatan masih bangun tidur kayak ini. Masin ala ta'rifi tsani, berjalan di atas definisi yang kedua untuk hakikat. Apa maksudnya definisi kedua untuk hakikat? Waalaikumsalam. Ayo kita percepat kajian ini. You waste our time, man. Jadi ini lihat taksim yang ini, hakikat hakikat lughawiyyah syar'iyyah urfiyyah itu seselaras dengan definisi kedua dari hakikat. Lihat dari halaman 95. Fal haqiqatu ma baqiya fil isti'mali 'ala mawdu'ihi. Itu pertama. Yang kedua, mastu'mila fi mastuliha 'alaihi minal mukhatab. Minal mukhatabah. Yang digunakan sesuai dengan apa yang diistilahkan darinya, dari mukhatabah. Berarti sebenarnya hakikat lughawiyah itu juga bisa dikatakan mustalah, istilah, enggak masalah. Kenapa? Karena itu adalah yang disepakati oleh ahli lughah. Seperti itu maknanya. Iya enggak? Misalnya istilah Indonesia untuk fitnah. Iya. Itu hakikat lughawiyah kita, fitnah apa? Tuduhan palsu, tuduhan tanpa bukti misalnya. Tuduhan miring atau semacamnya kan. Tapi kalau misalnya kita ke hakikat lughawiyah Arabik, itu adalah fitnah adalah ujian, keburukan, makruh ya. Nah, sekarang beda kan maknanya kan? Dan enggak ada ketersambungan sama sekali walaupun negatif dua-duanya sih. Nah, sekarang yang satu hakikat lughawiyah Indonesia dan yang satu hakikat lughawiyah Arabia. Nah, hakikat lughawiyah Indonesia itu adalah hakikat urfiyah amnya Indonesia Hakikat lugawiyahnya Arabik adalah hakikat amiyahnya, amahnya Arabiyah. Nah berarti hakikat untuk fitnah dalam Indonesia istilah juga bukan? Istilah. Ya ini juga istilah bukan? Istilah juga bukan? Istilah. Berarti bisa juga istilah hakikat lugawiyah. Enggak mesti istilah itu hanya pada hakikat syariah atau urfiah saja. Tapi hakikat lugawiyah juga bisa istilah. Tapi istilah lugawinya gitu loh. Kenapa? Karena istilah itu dia apa? Kesepakatan para ahlinya untuk menyetujui, untuk memaknai suatu lafal dengan makna tertentu. Itu istilah. Ya. Paham di sini berarti hakikat lugawiyah. Hah? Aduh. Antum tadi apa agak buru-buru kemari ya? Cepat-cepat ya? Ya supaya ini enggak kelewat sesi makannya. Supaya enggak kelewat alokatnya. Masya Allah. Luar biasa. Padahal kita udah mau udahan ini sebentar lagi. Iya karena antum datang. Ya prestasi tapi yang tolong anda datang. Oke berarti di sini ada kiranya hakikat syar'iyah itu juga hakikat urfiyah. Kenapa? Karena hakikat syar'iyah itu adalah uruf bagi ahli syara', iya enggak? Iya. Sekarang ahli syara' di sini kita mengenai misalnya Quran, iya enggak? Quran hakikat syar'iyahnya sudah al-kalam, al-munazzal, ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya, Al-Quran, ya. Itu hakikat syar'iyah pastinya. Tapi dia hakikat urfiyah enggak dia? Urf bagi ahli syara', bagi kaum muslimin. Enggak, bukan muslimin pun juga tahu. Bukan muslimin pun tahu gitu kan. Gimana berarti? Dibilang hayat lugawi juga enggak tapi ya. Iya kan? Karena agak ada penambahan dari hakikat lugawinya Quran itu adalah makruh. Fu'lan, makruh gitu kan. Nah, kemudian ada tambahan untuk syariat. Syariat dan menjadi urf. Berarti urf am enggak? Urf am. Istilah bukan? Istilah. Tapi bukan istilah lugawi, walaupun ada dasarnya dari lugah ada dasarnya. Iya enggak? Oh, udah gitu. Itulah. Hakikat. Sebagian juga misalnya Israel misalnya. Israel itu hakikat lugawi ada enggak? Ada. Dari lugawi Isra dan Il, ya kan? Il itu Il, Elia, Allah Subhanahu wa taala. Ilia, ha. Kemudian Isra, Abd. Nah, Abdullah kan? Nah. Itu hakikat lugawinya itu. Aslinya bukan Arab kan? Bukan. Jadi ada pada lugawinya. Baik. Sekarang ada hakikat syar'iyahnya enggak Israel itu? Ada, yaitu apa? Nabi. Nabi aku bukan? Iya. Nah, hakikat syar'iyah. Syar'iyah itu. Tapi sekarang ada hakikat lugawi, ada hakikat urfiyahnya enggak sekarang? Iya, itu hakikat syar'iyah sekaligus urfiyah. Nah, tapi di sini urf ini ingat. Urf itu kadang relatif dari zaman ke zaman atau dari tempat ke tempat, ya kan? Urf dulu dengan urf sekarang ada perbedaan kadang-kadang di beberapa sisi. Baik di segi kalimat, bahasa, tuturan, tradisi, perbuatan, sikap, gesture dan sebagainya, gesture. Oke. Sekarang urf syar'i bahwasanya Israel adalah Nabi Yakub, udah jelas itu kan? Baik, sekarang uruf zaman sekarang Israel itu ada. Maksudnya uruf untuk suatu konteks tertentu urufnya itu Israel State of Zionis itu kan, nama negara. Baik, sekarang misalnya uruf yang untuk state ini gak bisa dibawa ke abadah uruf yang syar'i. Saya enggak ya, karena misalnya seseorang misalnya anangatan negara Israel telah menggempur Palestina. Apakah itu berarti bahwasanya Anda mengatakan bahwasanya negaranya Nabi Israel, Nabi Yakub telah menggempur tanah Palestina? Enggak. Itu kacau maknanya. Nah. Begitu juga misalnya ada orang mengatakan Israel itu negara kafir. Nah, itu kan mengatakan seperti Israel negara kafir. Baik, sekarang apakah langsung kita kafirkan orang yang berkata seperti itu? Nah, kalau misalnya kita memandang Israel, dia kan Israel dan kafir. Israel di sini yang dia maksud, yang dia katakan itu uruf yang khas untuk zaman sekarang. Nah, kalau kita bawa kepada uruf syar'i, maka kita mengkafirkan dia. Makanya kita memahami kalam dengan konteksnya, gitu. Kalau dia konteksnya adalah uruf, uruf yang khas atau uruf yang am sekarang zamannya, maka kita bawa itu dan kita hukumi seperti itu. Gitu. Jadi yang dimaksud negara Israel dan negara kafir, ya udah, itu hakikatnya. Hakikat apa? Hakikat urfiah yang dimaksud secara am yang zaman sekarang. Nah, tapi ketika misalnya mengatakan Israel adalah pemimpin yang mulia, misalnya. Kemudian antum mengatakan, wah, mencang-mencang antum. Kenapa? Karena antum membawanya kepada uruf zaman sekarang. Sementara yang dimaksud anak-anak adalah uruf syar'i. Nah, kemudian anak katakan Israel itu adalah hamba Allah. Nah, logowiya kan? Kemudian antum bilang, hamba Allah, oh, berarti antum ini Yahudi, berarti ini. Dan anak bawa di sini kepada hakikat hayat logowiya. Nah, itu gunanya, itu seperti itu gunanya nantinya. Makanya penting pengawasan hakikat ini penting. Karena pentingnya itu, mungkin kita cukupkan sampai sini. Wow, langsung ke, kita majelisnya besok aja majelisnya, ya. Ini soal majelis. Ini cukup nih. Ini udah lumayan ini ya. Majelisnya itu lebih berat lagi nanti. Catatan nomor 3 maksudnya apa? Mana? Mana? Fijim al-fiku wa huwa khata. Fijim yang ketiga halaman 98 ya. Wal haqiqatu imma lughawi bian wada'a ahlul lughati. Enggak, iya fijim, ya al-fiq kalau misalnya biar wadu'aha ahlul fiqh, ya salah lah. Kalau misalnya ahlul fiqh berarti jadinya hakikat imma syar'iyah imma arufiyah. As-sholat itu siapa yang menetapkan definisi as-sholat di sini? Al-fiqh juga kan? Tapi sekarang misalnya at-ta'min tadi, asuransi, siapa yang menetapkan? Ahlul fiqh kan? Al-fiqh. Kemudian misalnya apa ya? Misalnya ada sekarang apa istilah istilah baru apa sekarang yang sekarang baik fikih aulawiyat misalnya itu siapa yang membuat ahlu fikih kan. Kemudian misalnya dalam usul fikih misalnya hakikoh, siapa yang membuat istilah hakikoh ahlu fikih, siapa yang membuat istilah majaz mu'tazilah sebenarnya, kemudian diambil juga ahlu fikih majaz. Apakah dalam salaf itu ada istilah majaz gitu? Hakikat enggak ada kan? Tapi sekarang misalnya siapa yang membuat istilah misalnya badal? Al majaz. Al majaz. Ahlu kok. Tapi badal di sini berarti dia syar'iyah bukan? Lughawiyah. Ya, bukan lughawiyah. Ya, lughawiyah ada, lughawiyah badal artinya change, exchange dan semacamnya. Tapi badal dalam ini istilah syar'iyah bukan? Hakikat syar'iyah bukan? Urfiyah. Nah, urfiyah ini am atau khos? Khos. Karena berkisar pada nuhat. Tapi ya walaupun kemudian dikenal sama selain nuhat, selain ahli nahu, kaum muslimin seluruh, bahkan orang kafir. Tapi tetap dia hakikat urfiyah khos untuk nuhat. Karena mereka lah yang mendisiplinkannya istilah itu. Mengistilahkannya gitu. Begitu juga dengan usul fikih misalnya. Ada istilah namanya ima, artinya isyarat. Ada istilah namanya misalnya apa, contoh yang lain ya, seperti mutlak muqayyad itu kan usuliyin ya. Dalam balaghah misalnya ada istilah namanya isti'arah, makniyah dan kinayah dan seterusnya, isti'arah makniyah, isti'arah tasrihiyah dan seterusnya ya, dan seterusnya dan seterusnya. Antum misalnya bidangnya apa? Bidangnya apa? Bidang atau teknik. Nah, misalnya apa istilah dalam teknik yang enggak ada yang lainnya, yang cuma teknik dong. Lost memory. Kehilangan memory. Kekuatan. Hah? Kekuatan. Kekuatan. Iya. Nah, kekuatan ada istilah sendiri. Kekuatan itu apa? Daya gitu kan, apa ya, dari mana? Dia hasil dari ini. Ya salah. Nah. Dia kemampuan satu material untuk menahan beban. Oh, jadi emang apa yang tukang-tukang itu yang material, toko-toko material itu ya. emang banyak beban emang mereka gaji dikit gitu kan. Kuli itu. Iya kuli-kuli itu gaji sedikit. Makanya mereka mengulur waktu terus kan buat bikin rumah lama banget supaya apa? Per hari 100 ribu dapat 75 ya. Ya kayak gitu. Oke, itu tentang hakikoh. Kita cukup sampai sini enggak? Jadi hakikoh terbagi menjadi 3. Lughawiyah, syar'iyah dan urfiyah. Itu tadi makanya antum kan mancing-mancing untuk supaya kita antum juga tadi bilang bahas-bahas. Ayo bahas-bahas udah seperti ini. Kita hakikoh aja 2 halaman 39 menit ini, 40 menit. Cita-citanya 5 halaman sampai halaman 102. Tapi kalau misalnya kita lanjutin, ini majaz-majaz ini jauh lebih ini lagi daripada hakikoh. Iya, jadi enggak habis nanti. Jadi daripada kita setengah majaz imma udah sampai situ doang kita bahas. Mendingan kita selesain dulu yang hakikoh udah selesai. Wal majazu imma. Udah kita bahas wa di sini waw apa istinaf. Kemudian al majaz alif lam di sini alif lam apa? Majaz mim di sini menunjukkan masdar. Jaz jaza ya juzu dari jaizi kemudian. Kemudian imma dari kata in, kemudian ma in syartiyah ma di sini ma apa? Ya. Dan seterusnya mau mausulah atau mau apa ya, dibahas semua akhirnya enggak kelar-kelar. Seumur hidup cuma warokor doang kita belajar. Tapi cium dulu kita. Harum. Tapi kita cukupkan sampai sini. Insyaallah pada sekitar 20-an menit lagi kita akan kan makan dulu. Kita akan membahas fikih Syafi'i insyaallah dengan cita-cita kita untuk menghabiskan banyak halaman tapi enggak tahu nanti apa yang terjadi. Wallahu a'lam bissawab. Bagaimanapun bah hakikat kita pahami sekarang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.